menaju hati memberi segala hidup dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar. Memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu begitu indah.